إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم الحمد لله kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tafsir An-Nasikh Ahkam Al-Manasik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan tentang hukum-hukum manasik haji dan umrah, dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan amalan-amalan yang disunnahkan. Dan sebelum kita melanjutkan, kita menyebutkan secara global, kita memurajaah kembali secara umum dari apa yang telah kita jelaskan. Adapun syarat-syarat haji dan umrah itu ada berapa? Ada 5 untuk laki-laki dan ada tambahan yang ke-6 untuk wanita. Nah, Muslim, kemudian akal, ketiga balik, merdeka, yang kelima mampu, yang keenam adanya mahram bagi wanita. Adapun rukun, rukun haji dan umrah. Rukun umrah ada berapa? Ada 3. Rukun haji ada 4. Adapun rukun umrah ada 3. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, dan yang ketiga sa'i. Dan tambahan yang keempat untuk rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Adapun yang berkenaan tentang kewajiban-kewajiban manasik haji dan umrah, adapun kewajiban dalam amalan umrah ada berapa? Ada 2. Yang pertama ihram dari miqat, kemudian yang kedua mencukur, apakah menggundul atau memendekkan. Dan ini juga merupakan kewajiban haji, ditambah 5 kewajiban yang berikutnya. Yang ketiga apa? Wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari. Yang keempat mabit. Mabit di mana? Di Muzdalifah. Yang kelima melontar jamarah. Yang keenam mabit di Mina pada malam-malam musyrik. Yang terakhir tawaful wada'. Adapun yang lainnya adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah, seperti melakukan amal kemudian ittiba'. Apa itu ittiba'? Ya, cara khusus dalam berpakaian ihram, dimanapun pundak dinampakkan dan ditutupnya pundak kiri pada saat tawaf, tawaf umrah atau tawaf al-qudum, dan yang lainnya dari apa yang telah disebutkan. Kita lanjutkan, sekarang kita masuki tentang pembahasan al-mawaqit. Al-mawaqit al-makaniyah wal-zamaniyah lil-ihrami bil-haji wal-umrah. Miqat-miqat yang hubungannya dengan tempat dan zaman untuk berihram, baik ihram untuk haji dan umrah. Dan miqat yang jamaknya mawaqit itu terbagi menjadi dua sebagaimana yang disebutkan di sini. Ada miqat makani dan miqat zamani. Yang dimaksud miqat makani itu tempat yang diwajibkan bagi setiap orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah untuk memulai ihram dari tempat-tempat tersebut. Ini yang dimaksud miqat makani. Jadi miqat yang hubungannya dengan tempat-tempat yang telah diwajibkan atau diwajibkan bagi setiap muslim yang menghendaki ihram untuk haji atau umrah untuk memulai ihram dari tempat-tempat tersebut. Dan miqat makani ini merupakan tempat-tempat yang telah ditetapkan di syariat. Yang hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menetapkannya, sehingga tidak diperbolehkan seorang seenaknya menempatkan miqat. Sudah ini miqat saya, ini miqat makani, tidak bisa seperti itu. Namun ini merupakan perkara ibadah, sehingga harus kembali dan merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang miqat makani ini telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan waqata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam li ahli al-Madinati dhal Hulaifah wa li ahli al-Shami al-Juhfa wa li ahli Najrin qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arad al-hajj wal-umrah wa man kana duna dhalika fa min hayth ansha hatta ahlu makkah min makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat. Miqat untuk penduduk Madinah, miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Dan Dzul Hulaifah ini adalah merupakan miqat yang paling jauh dari Makkah. Dia dekat dari Madinah. Dzul Hulaifah. Sebagian menyebutkannya Bir Ali atau Biar Ali. Bir itu artinya sumur. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada sebagian menamakan bahwa tempat ini disebut Biar Ali, sumur-sumurnya Ali. Dan mereka menyebutkan bahwa sebenarnya dinamakan dengan Biar Ali karena disebutkan dalam sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah membunuh jin, lalu kemudian dimasukkan ke sumur-sumur itu. Ya, dan ini biasanya kisah yang tidak benar, dari mulut ke mulut, tapi tidak jelas kebenarannya. Namun akhirnya menjadi nama yang masyhur, Biara Ali. Nah, adapun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Kali ahli Syam Al-Juhfa, dan bagi penduduk Syam mereka adalah Al-Juhfa. Sebagian juga menyebutnya As-Sail. Namun miqat ini sekarang ini telah rusak. Sehingga kaum muslimin mereka memulai miqatnya dari sebelum Al-Juhfa yang disebut Rabigh. Wali ahli Najrin Qarnal Manazil, untuk penduduk Najd tempat mereka adalah Qarnul Manazil. Sebagian juga menyebut Qarnul Ta'alib. Wali ahli Yaman Yalamlam, dan untuk penduduk Yaman miqat mereka adalah Yalamlam. Hunna lahunna, maka miqat tersebut hunna lahun, miqat tersebut untuk mereka, yakni masing-masing dari penduduk negeri itu. Waliman ata alaihinna min ghairi hinna, dan siapa saja yang melewati miqat itu meskipun dia berasal dari penduduk yang disebutnya. Jadi meskipun dia penduduk Madinah, kalau kemudian dia melewati miqatnya penduduk Madinah, maka miqatnya dari Dzul Hulaifah. Meskipun dia bukan penduduk Syam, apabila dia melewati miqatnya penduduk Syam, yaitu Al-Juhfa, maka mereka pun menjadikan miqat mereka Al-Juhfa, dan demikian seterusnya. Mimman arada al-hajj wal umrah, bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwa seorang yang melewati miqat tersebut tanpa berniat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk memulai ihram dari miqat tersebut, karena dia tidak punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang menghendaki untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, ketika mereka melewati miqat tersebut, maka wajib bagi mereka untuk memulai ihramnya dari miqat tersebut. Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha. Siapa yang tinggal lebih dekat dari miqat tersebut, maka dia mulai atau dia memulai miqatnya dari tempatnya. Yang kita sebutkan tadi, apabila seorang tinggalnya itu sudah melewati miqat, dalam artian jarak dia ke Makkah itu dekat dari harus ke miqat. Ya, orang yang seperti ini yang tidak melewati miqat disebabkan karena tempat tinggalnya itu lebih dekat daripada miqat, maka dia miqat atau dia menjadikan miqatnya dari rumahnya. Di mana dia memulai, maka itulah miqatnya dia. Hatta ahlu Makkah min Makkah, penduduk Makkah pun mereka memulai miqatnya itu di Makkah. Mereka memulai miqatnya di Makkah. Hanya saja di sini yang perlu kita bedakan, pada saat seseorang hendak menunaikan umrah, mengamalkan umrah dengan haji. Kalau seseorang hendak menunaikan manasik umrah bagi penduduk Makkah, kalau dia tinggal di Haram, kalau dia tinggal di tanah haram, maka pada saat dia hendak menunaikan umrah, dia harus keluar menuju tempat yang halal. Dia harus keluar menuju tempat yang halal. Apakah itu di Sin'im, ataukah di Zi'rana, ataukah di Hudaybiyah. Yang jelas dia harus menuju ke tempat yang halal. Lalu dari tempat yang halal itulah dia memulai niat ihramnya. Nah, ini bagi penduduk Makkah yang mereka tinggal di tanah haram, di tanah sucinya. Nah, adapun bagi yang tinggal di luar tanah sucinya, di luar tanah haram, maka dia cukup memulai ihramnya dari tempat di mana dia memulai. Ini dalam hal ketika seorang hendak menunaikan ibadah umrah. Berbeda halnya dengan haji. Adapun pada saat seseorang memulai untuk menaikkan ibadah hajinya, maka dia cukup memulai di mana dia menetap, di tanah suci atau di luar tanah suci. Dia tidak perlu ke tempat yang halal untuk menuju ke Qarawiyah, untuk menuju ke Mina pada hari Qarawiyah. Namun di mana dia tinggal, maka dia memulai dari rumahnya. dia memulai dari rumahnya. Ini apabila seorang hendak memulai niat ihram untuk menunaikan ibadah haji. Untuk menunaikan ibadah haji. Kata beliau, wa ihram ahli Makkah min Makkah fi hadzal hadis mahmulun ala ihramihim bil haji. Adapun ihramnya penduduk Makkah dari Makkah di dalam hadis ini itu dibawa dan dipahami yang dimaksud adalah ketika mereka hendak ihram untuk menunaikan haji. Fa innahum yuhrimuna min manazilihim. Maka mereka memulai ihram mereka dari rumah-rumah mereka. Amma ihramuhum bil umrah fa yakunu min kharijil haram. Adapun kalau mereka hendak menunaikan ihram dengan niat umrah, maka mereka harus melakukannya dari luar tanah suci, dari luar haram. Di amri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha bil khuruji ila tan'im zil ihrami minhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk keluar menuju tan'im, untuk keluar menuju tan'im, dan itu adalah tempat halal yang paling dekat. Tempat halal yang paling dekat dari Ka'bah, dari Masjidil Haram. Lil ihrami minhu, untuk memulai ihram darinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, pada saat kita memulai umrah, maka awal ketika kita memulai umrah, kita memulai dari miqat. Miqat yang dilewati, apakah itu Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau apa saja, dari miqat-miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menuju umrah, kita kan sudah berada di Makkah. Misalnya kemudian kita terus tinggal di Makkah sampai tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah. Kita tinggal di tanah haram. Nah, pada saat kita hendak memulai untuk memasuki ihram untuk haji, tidak perlu kemudian kita pergi ke tanah yang halal, tidak perlu. Cukup dari tempat di mana kita menginap. Apakah itu apartemen atau itu hotel, dari mana kita memulai, dari mana kita berada, dari situlah kita memulai niat ihram kita. Ketika kita telah berada di kendaraan untuk berangkat menuju ke Mina, meskipun mereka tinggal di tanah haram, tidak perlu keluar menuju ke tanah yang halal. Nah, tidak perlu mendatangi Masjidil Haram, tidak perlu ke Ka'bah untuk memulai niat ihram tersebut. Namun di mana tempat kita tinggal, apakah itu apartemen, apakah itu rumah, atau hotel dan yang semisalnya, inilah kita memulai niat ihram. Wa fi hadaini al-hadithain jam'u ahli Makkah wa man fi hukmihim fi kulli man hajjahum fi kulli min hajjihim wa umratihim bain al-hill wal haram. Dan di dalam dua riwayat ini menunjukkan bahwa penduduk Makkah dan siapa saja yang hukumnya sama seperti hukumnya penduduk Makkah, maka mereka menggabungkan antara yang halal dan yang haram pada saat mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, oleh karena itu pada saat mereka memulai umrah harus ke tanah yang halal, bukan tanah suci, bukan tanah yang haram. Kemudian walaupun pada saat mereka hendak memulai hajinya, maka mereka tidak perlu ke tanah yang halal, namun dari tempat di mana mereka berada, meskipun di tanah haram. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar misal ini, ya, yaitu misalnya penduduk Madinah, apa itu Dzulhulaifah, penduduk Syam Al-Juhfa, penduduk Najd Qarnul Manazil, penduduk Yaman Yalamlam. Empat ini yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, juga dalam hadis Ibn Umar. Pada miqat yang kelima wal miqatul khamis, itu disebut Zatu Irqin. Zatu Irq ini adalah miqatnya penduduk Iraq. Ini adalah miqatnya penduduk Iraq. Ini disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ini juga disebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata di ahli al-Iraqi zata irqin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Iraq itu di daerah yang disebut zatu irqin, zatu irq. Dan perawi-perawi hadis ini ya, dalam nama perawi-perawi hadis ini yang disebutkan dalam sanad An-Nasa'i, nعم, dan disebutkan di sini pula sanadnya sahih. Wa amma ma jaa fi sahih Bukhari, nعم, riwayat ini adalah riwayat yang sanadnya sahih. Kemudian yang menjadi masalah, ada riwayat dalam sahih Bukhari, ada riwayat dalam sahih Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, bahwa Ibnu Umar mengatakan lamma futiha hadan al-misqan, ketika kaum muslimin berhasil menguasai dua kota di Iraq, yaitu Kufah dan Basrah. Kufah dan Basrah. Ketika negeri ini telah dikuasai oleh kaum muslimin atau Umar, mereka pun, yakni penduduk Kufah dan Basrah, mereka mendatangi Umar. Dan mereka mengatakan di zaman khilafahnya Umar bin Khattab, ya Amirul Mu'minin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qabla. Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan untuk penduduk Najd amal manazir sebagai miqat mereka. Wa huwa jawrun an tariqina. Padahal amal manazir ini itu menyimpang dari jalan kami. Maksudnya kalau kami harus ke amal manazir, kita akan menempuh perjalanan yang jauh. Itu menyimpang dari jalan kami, dari jalur kami, apabila kami berangkat menuju ibadah haji. Wa inna in aradna qarnan syaqqa alaina. Apabila kami ingin mendatangi qarnun manazil, itu berat bagi kami. Karena menyimpangnya daerah tersebut dari jalurnya penduduk Iraq. Kata Umar radhiyallahu anhu, fanzuru hadwaha min tariqikum, hadzalahum zata irqin. Kalau begitu Umar, kalian melihat mana yang sejajar dengan Qarnul Manazil, mana yang sejajar dengan Qarnul Manazil, maka itu adalah miqat kalian. Dan setelah diukur, ternyata yang sejajar dengan Qarnul Manazil adalah daerah yang disebut Zatu Irqin. Maka berarti dari hadis ini menjelaskan bahwa yang menetapkan Zatu Irq sebagai miqatnya penduduk Irq itu Umar. Sementara dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa itu adalah miqatnya penduduk Iraq itu Zatu Irq. Mana yang benar? Sementara kedua riwayat ini sahih. Kata para ulama, tidak ada yang bertentangan dari riwayat ini. Yang benar untuk mendudukkan kedua riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah menetapkan bahwa miqatnya penduduk Iraq itu di Zatu Irq. Itu sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Namun berita ini belum sampai kepada Umar. Hadis ini belum sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan belum sampai pula berita ini kepada penduduk Iraq. Sehingga ketika mereka mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mereka pun mengadukan hal ini kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Wahai Umar, bahwa kalau kami menjadikan miqat kami Qarnul Manazil itu terlalu jauh, sulit bagi kami untuk mendatangi. Sehingga Umar berinisiatif, berijtihad radhiyallahu anhu untuk mengatakan kepada mereka, begitu kalian melihat mana yang hadu muhaza yang sejajar dengan miqat tersebut. Maka itulah miqat kalian. Nah, ketika diukur ternyata sejajar dengan sebuah tempat yang namanya Zatu Irq. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwa Zatu Irq adalah miqatnya penduduk Iraq. Subhanallah, apa yang ditetapkan oleh Umar ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk di antara bentuk ijtihad Umar yang ternyata sejalan dengan wahyu, sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kalau kita melihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Sehingga Islam tadi pada saat Umar beristihad, ternyata istihad Umar kemudian turun wahyu membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Termasuk di antaranya tentang masalah miqat penduduk Iraq dan Iraq. Bahwa istihad Umar ternyata sama dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Umar ini juga kita mendapatkan faedah. Ketika Umar mengatakan kalau begitu kalian melihat mana yang sejajar dengan miqat tersebut, maka itulah miqat kalian. Ini faedah yang bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan perjalanan bukan perjalanan darat. Bukan perjalanan darat. Miqat-miqat ini apabila seorang melaluinya di perjalanan darat. Tapi kalau seorang melalui perjalanan laut misalnya, atau udara dengan pesawat, tidak memungkinkan bagi mereka untuk turun karena di sana tidak ada landasannya untuk pesawat. Tidak memungkinkan bagi mereka untuk singgah sebentar di Mekah tersebut lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Tidak mungkin. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan apabila pesawat tersebut sudah sejajar, ya, sudah sejajar, maka dari sanalah seseorang memulai niat ihramnya. Jadi muhazah, harus mesti seorang harus berada di tempat tersebut. Namun kapan sejajar menjadi muhazah, maka itu sudah cukup di mana seseorang memulai ihramnya dari kendaraannya tersebut, pesawat ataupun kapal laut. وَمَنْ لَمْ يَمُرَ بِهَذِي الْمَوَاقِفِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ عِنْدَ مُحَادَاتِهَا بَرًّا أَوْ جَوًّا أَوْ بَحْرًا. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Siapa yang tidak melewati miqat-miqat ini, maka dia memulai ihramnya ketika sejajar dengan miqat-miqat tersebut. Apakah melalui jalur darat atau udara ataukah lautan. فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمَوَاقِفِ صَحَّ إِحْرَامُهُ وَخَالَفَ الْأَوْلَى. Apabila dia memulai ihram sebelum miqat tersebut, sah ihramnya, namun dia menyelisihi yang lebih utama. Dia menyelisihi yang lebih utama. Maksudnya, sekarang Dzulhulaifah adalah miqatnya penduduk Madinah. Misalnya ada seseorang dari dia ingin memulai ihramnya dari Masjid Nabawi. Dia ingin memulai ihramnya dari Masjid Nabawi, bukan dari Dzulhulaifah, meskipun nanti dia akan melewati Dzulhulaifah. Masjid Nabawi sebelum Dzulhulaifah, ini apa hukumnya? Kata beliau, sah ihramnya, namun menyelisihi yang lebih utama. Bahkan kalau dia menganggap lebih utama memulai ihram dari Masjid Nabawi daripada Dzulhulaifah, maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diingatkan oleh Imam Malik rahimahullah. Oleh karena itu Ibnu al-Munzir rahimahullah beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ijma' halaman 54, wa ajma'u ala anna man ahrama qabla al-miqat annahu muhrim. Para ulama sepakat bahwa siapa yang memulai ihram sebelum miqat, bahwa dia sah menjadi seorang yang berihram. Nah, kemudian ingat kembali yang dimaksud ihram adalah niat memasuki ibadah, bukan yang dimaksud ihram berpakaian ihram. Oleh karena itu seorang ketika berpakaian ihram boleh sebelum miqat, diperbolehkan sebelum miqat. Namun memulai niat adalah saat dia berada di miqat. Wa man marra bi hadhihi al-mawaqif hadaha wa huwa lam yurid hajjan aw umrah fa innahu la yalzamuhu al-ihram minha. Barang siapa yang melewati miqat-miqat ini atau yang sejajar dengannya sementara dia tidak punya niat untuk haji dan umrah, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk memulai ihram darinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mimman arada al-hajja awil umrah. Bagi yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, berarti yang tidak ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, tidak ada kewajiban bagi dia untuk memulai niat ihramnya. Seperti seorang dari Indonesia mau berangkat ke Mekah, tujuannya apa? Berdagang. Tujuannya berdagang. Maka tidak ada kewajiban dia untuk memulai ihram dari miqat-miqat tersebut. فمن تجاوز ميقاته غير محرم في اليمن الذي مر بي لم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا وكالذي وصل إلى جدة الطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة إنه لا شيء عليه في هذا التجاوز barang siapa yang melewati miqat dalam keadaan dia tidak menunaikan ihram seperti orang Yaman, dia sudah melewati Yalamlam, tapi dia bertujuan untuk berangkat ke Madinah terlebih dahulu. Atau dari Indonesia misalnya, berangkat dengan pesawat menuju ke Jeddah. Namun tujuannya setelah dari Jeddah, dia ingin berangkat ke kota Madinah untuk menziarahi Masjid Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, kalau dia memulai ihramnya dari Dzulhulaifah, miqatnya penduduk Madinah, maka tidak mengapa hal yang seperti ini. Ini dibolehkan. Meskipun dia sudah melewati miqat, tapi dia bertujuan untuk pergi ke tempat yang di situ juga ada miqatnya, ini hukumnya boleh dan tidak ada pelanggaran dari seorang yang melakukan hal ini. Innahu lam yurid al-ihram min miqatihi. Dia tidak ingin memulai ihram dari miqatnya dia. Wa inna matajawazahu fi tariqihi ila al-Madinah liziyarah thumma al-ihram min miqatiha. Namun dia hanya ingin melewatinya untuk berangkat ke Madinah kemudian ihram dari miqatnya penduduk Madinah. Wa man ahrama min miqatihi wa ba'da wusulihi ila Jeddah umira bil dhahab ila al-Madinah. فإنه يبقى على إحرامه إن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. Nah sekarang orang siapa yang memulai ihramnya dari miqatnya dari Indonesia misalnya sudah diumumkan kita nanti dari Jeddah langsung berangkat ke Makkah. Diumumkan demikian sehingga karena langsung berangkat ke Mekah ihramnya dari pesawat karena dia akan melewati Yalamlam ihramnya dari pesawat. Begitu tiba di Jeddah ada perubahan rute. Diumumkan pada mereka para jamaah sekalian ternyata rute kita berubah, ihramnya langsung ke Mekah, sekarang kita menuju Madinah. Nah, ketika mereka menuju Madinah, bolehkah mereka membatalkan kembali ihram mereka? Karena mereka tidak memulai ihram. Beliau tidak diperbolehkan. Karena apabila seorang telah memasuki amalan ihram, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk memutusnya tanpa sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajj wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Bisa difahami ya? Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini beberapa hukum berkenan tentang masalah miqat makani. Adapun miqat zaman yang berhubungannya dengan waktu. Yang hubungannya dengan waktu. Yaitu bulan-bulan yang manakah yang diperbolehkan seseorang menunaikan manasik haji dan umrah. Fahiyatil umrati syuhurus sanati kulluha. Atau syuhurus sanati kulluha. Adapun untuk menunaikan umrah itu tidak ada waktu tertentu. Namun sepanjang tahun boleh. Sepanjang tahun diperbolehkan. Bahkan para ulama meskipun kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji sibuk dengan wukufnya di Arafah tanggal 9 lalu kemudian ada yang ingin umrah dia langsung berangkat ke Mekah ke tawaf di Ka'bah dan seterusnya menunaikan amalan umrah maka umrahnya itu sah. Dalam artian tidak ada waktu di mana seorang sudah diperbolehkan menunaikan umrah kapan saja. Jadi sepanjang tahun seseorang boleh menunaikan umrah, tidak ada batasan bulan tertentu. Karena lam yati dalilun ala takhsisiha fi ashhurin ma'lumah. Sebab tidak ada dalil yang mengkhususkan umrah itu pada bulan-bulan tertentu. Adapun dalam hal menunaikan ibadah haji, maka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Al-hajju ashhurun ma'lumah." Adapun dalam hal menunaikan ibadah haji adalah bulan-bulan yang telah ditetapkan. Itu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan haji. Ini adalah bulan-bulan haji. Yang berbeda, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibedakan antara bulan-bulan haram dengan bulan-bulan haji. Kalau bulan-bulan haji, 3 bulan ini yang bersambung. Syawal, Syawal itu setelah Ramadan, Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Bulan-bulan haji berbeda dengan bulan-bulan haram. Minha ashhurun hurum. Yang dimaksud bulan-bulan haram itu 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan Rajab. Maka jaa bayanu hadhihi al-ashhur fi athar an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan telah disebutkan penjelasan tentang bulan-bulan haji ini dalam riwayat Ibn Umar yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq. Disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dalam menjelaskan firman Allah, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Haji itu bulan-bulan yang telah diketahui. Itu disambung riwayatnya oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disetujui oleh Zahabi dan juga disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya, di mana beliau menyandarkan kepada Umar, kepada Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Zubair, Ibn Abbas. Dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "La yuhrimu bil haji illa fi ashuril haji." Tidak boleh memulai ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Kecuali di bulan-bulan haji. "Inna min sunnatil haji an tuhrima bil haji fi ashuril haji." Termasuk di antara sunnah haji engkau memulai ihram untuk haji pada bulan-bulan haji. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad yang sahih berdasarkan sanad Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari juga menyebutkan secara tafsir dan menjelaskan makna al-hajju ashhurun ma'lumat. Berkata Ibn Abbas, "Min as-sunnati an la tuhrima bil haji illa fi ashhuril haji." Termasuk di antara sunnah, jangan kamu memulai ihram untuk haji kecuali di bulan-bulan haji. Kecuali di bulan-bulan haji. Ini ma'asyiral rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa bulan-bulan haji inilah yang diperbolehkan seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Dan nanti akan kita bedakan di mana kapan seseorang dikatakan bahwa dia berhaji tamattu dan dia berhaji ifrad atau qiran. Nah, lalu kata beliau, "Walau ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi shaha ihramuhu wa fasakhahu ila umrah. Tawaf wa sa'a wa halaqa aw qasara wa tahallal." Apabila seseorang memulai ihram untuk haji bukan di bulan-bulan haji, maka ihramnya sah, tapi itu bukan menjadi haji tapi menjadi umrah. Ya. Dia ingin memulai ibadah tamattu'nya di bulan Ramadan misalnya, maka dia umrah di bulan Ramadan, ingin menyambungnya dengan haji di bulan Ramadan. Dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan haji, karena bulan Ramadan itu bukan bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji dimulai di bulan Syawal. Sehingga apabila dia berniat untuk haji di bulan Ramadan, maka sah ihramnya, silakan dia melanjutkan, tapi itu hukumnya umrah dan bukan haji. Tidak ada hubungannya dengan amalan haji. Maka dia tawaf, lalu kemudian sa'i dan mensyukur, maka dia pun tahallul, ولا علاقه لهذه العمره بالتمتع الذي هو احد انفاس الحج الثلاثة. Dan tidak ada hubungannya umrah yang dikerjakan dengan haji tamattu yang merupakan salah satu cara melakukan ibadah manasik haji. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah berkenan tentang masalah miqat matani, demikian pula miqat yang hubungannya dengan zaman-zaman haji dan umrah. Kemudian kita memasuki pasal yang berikutnya, al-mahdzuratu fil ihram, hal-hal yang terlarang selama ihram. Ini selama seseorang disebutkan muhrim, selama dalam menjalankan ibadah ihram, haji atau umrah, maka hendaknya dia menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang selama ihram tersebut. Nah, beliau apabila seorang telah memasuki amalan ihram ini sehingga ada hal-hal yang tidak diperbolehkan baginya untuk dia melakukannya, oleh karena itu dinamakan ihram. Ihram itu adalah niat untuk memasuki ibadah manasik. Dan disebut niat memasuki ibadah manasik tersebut ihram karena apa? Li'annahu yahrumu bihi umurun kanat halalan qabla dukhulu fihi. Sebab menjadi haram baginya beberapa hal yang sebelumnya halal sebelum dia memulai memasuki ibadah ihram. Wa hadha mithlu takbiratil ihram. Ini kedudukannya sama seperti takbiratul ihram ketika salat. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sebab dengan takbir di awal salat tersebut menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lain aktivitas salat. Maka demikian pula disebut ihram untuk memasuki ibadah manasik, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan mahdzuratul ihram, hal-hal yang terlarang selama ihram. Itu ada 7, ada 9. Afwan, ada 9 larangan. Secara umum yang pertama, akhdhu syari, mengambil atau mencukur atau mencabut rambut atau bulu yang ada di tubuh. Wa taqlimul adbar, yang kedua menggunting kuku. Yang ketiga afti, memakai wangi-wangian. Yang keempat arfiyatuz zakari ra'sa, laki-laki menggunakan penutup kepala. Yang kelima lipsuhul makhir, laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Yang keenam qatlu saydil bar, membunuh hewan buruan darat. Sudah berapa itu? Enam. Yang ketujuh akdun nikah, melakukan akad nikah. Yang kedelapan al-zina, bersetubuh. Dan yang kesembilan ilmu syarah. Ilmu syarah. Jadi terjemahkan apa ilmu syarah? Yani pembukaan sebelum bersetubuh, ya. Bercumbu, ya. Bercumbu atau yang semisalnya yang bukan jima. Jadi ini ada 9 larangan. Selama ihram tidak diperbolehkan sama sekali melakukan satu pun dari 9 perkara ini. 9 hal yang terlarang. Yang pertama, akhdhu syarr, mengambil rambut, baik dengan cara mencukurnya, mencabutnya. Sawa'un kana min ar-ra'si aw ash-sharifi aw al-'ana aw al-ibt aw ghairi dhalik. Apakah itu dari rambut atau kumis atau kemaluan atau bulu ketiak atau yang sebisanya, semuanya tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh dicabut, tidak boleh dicukur sama sekali selama dia berstatus sebagai muhrim sedang ihram. Hal ini menunjukkan, yang ditunjukkan oleh hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Wa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si, fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Jangan kalian menggundul kepala kalian sampai hadyu, ya, hewan sembelihan itu halalnya. Ini sampai halal. Siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di atas kepalanya, maka boleh bagi dia mencukurnya, namun dia harus menebusnya dengan membayar fidyah, maka dengan berpuasa atau bersedekah, atau berpuasa atau bersedekah atau menyembelih nusuk, yang disebut fidyatul adza. Disebut fidyatul adza. Wa mithlu sya'ril ra'si ghairuhu min asy'ar fi sa'iril jasad. Dan termasuk di antara yang tidak diperbolehkan adalah bulu-bulu yang tumbuh di sekitar tubuh kita. Itu tidak boleh diambil sedikit pun. Mengambilnya merupakan bentuk tarafuh. Ya, sementara kita dalam selama dalam ihram, kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang menghiasi atau yang sesuatu yang menghiasi diri kita. Nah, sehingga dibiarkan rambut tersebut tumbuh untuk betul-betul menunjukkan lusuhnya kita dalam menunaikan ibadah haji tersebut. Adapun jenggot, maka tidak dibolehkan untuk diambil sama sekali. Apakah di luar manasik ataukah di dalam manasik. Pada saat ta'allul atau tidak ada hubungannya dengan manasik, tidak diperbolehkan diambil jenggot sedikit pun. Ya, jangan sampai ada yang ta'allul bukan hanya mencukur rambutnya, tapi juga jenggotnya pun dihabiskan. Ini tidak diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khaliful musyrikin fush shawarif wa auful liha. Selisihilah orang-orang musyrik hendaknya ingin mencukur kumis-kumis kalian, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan lafaz wa waffirul liha, sempurnakan dalam memelihara jenggot-jenggot kalian. Dalam riwayat yang lain, wa'afu, biarkan jenggot-jenggot kalian. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, juzus syawarif wa'arful liha wa khalifu al-majus. Angkatlah kumis-kumis kalian, dan biarkanlah jenggot kalian, dan selisihilah orang-orang majusi. Selisihilah orang-orang majusi. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jenggot tidak diperbolehkan diambil sama sekali. Dan yang dimaksud dengan lihyah, yang dimaksud dengan jenggot, itu awal tumbuhnya dimulai dari tulang yang ada, yang muncul itu di telinga kita. Itu awal dari tumbuhnya jenggot. Di atasnya itu rambut, dan di bawahnya itulah jenggot. Ya, di bawahnya itu jenggot terus sampai ke bawah, sampai yang terdapat di bawah sidat, atau di bawah dalamnya dagu juga. Ya, di bawah dagu, maka hidung termasuk dalam apa disebut juga jenggot, ya, disebut lehya dalam istilah syar'i. Maka tidak diperbolehkan diambil sedikit pun. Maka diingatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau, وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحاء ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء. Semakin besar musibah pada masa ini, di mana banyak dari manusia mereka telah menyelisihi sunnah ini, dan bahkan mereka memerangi jenggot, dan bahkan mereka riba diri-diri mereka menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai wanita. Karena wanita tidak berjenggot, maka yang menghilangkan jenggotnya menyerupai wanita. Walasiyama man yantasibu ilal ilmi wa ta'lim. Dan lebih disayangkan lagi, sebagian mereka ada yang menisbahkan dirinya kepada ilmu. Dikenal sebagai seorang alim, dikenal sebagai seorang guru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tentu merupakan pelanggaran yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan yang kedua, taqlimul adbar, menggunting kuku. Menggunting kuku. Itu apa hukumnya? Misalnya seseorang ingin bersisir, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Selama dia melihat bahwa apabila dia bersisir tidak menyebabkan berjatuhannya dan bergugurannya rambutnya, maka diperbolehkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mandi dan bahkan untuk melepas itu gelungan rambutnya, dalam keadaan beliau yang ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan orang untuk menyisir rambutnya. Namun sekali lagi selama dia menganggap bahwa itu tidak akan menyebabkan bergugurnya rambutnya. Namun sebaiknya orang yang sedang ihram berusaha untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan. Hal-hal yang sifatnya syubhat yang dikhawatirkan akan menyebabkan terjatuhnya dia dalam pelanggaran. Yang kedua, menggunting kuku. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya al-ijma' wa ajma'u ala anna al-muhrima mamnu'un min akhdi adhfarihi. Dan para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang untuk mengambil kukunya, yakni menggunting kukunya. Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ثم ليقضوا تفثهم. Yang dimaksud tafath di sini adalah apa yang menimpa orang yang menunaikan ibadah haji dari orang ibu, ya, ibu dan yang semisalnya. Ketika dia tahallul maka dia menghilangkan kotoran dan debu tersebut dari tubuhnya, dari rambutnya. Berkata Ali bin Abi Thalhah, Ibn Abbas, huwa wad'ul ihram min halqi ar-ra'si wa lubs al-thiyab wa qats al-adfar wa nahwi dhalik. Wa hakadha. Yang dimaksud adalah di mana seseorang setelah selesai dari ibadah ihram maka dia boleh mencukur rambutnya dan memakai pakaian biasa dan menggunting kukunya dan yang semisalnya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Atha Mujahid dari Ibn Abbas radhiyallahu ala anhu. Dan ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aytum hilala bil hijjah wa arada ahadukum an yudhi yumsik an sha'rihi wa adfarihi." Apabila kalian atau di antara kalian telah melihat masuknya bulan Dzulhijjah, maksudnya bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah seorang kalian ada yang ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan rambutnya dan kukunya. Maksudnya tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil sedikit pun dari rambut atau bulu yang ada di tubuhnya, dan tidak boleh dia menggunting kukunya. Ini bagi orang yang tidak Islam. Siapa saja di seluruh dunia kaum muslimin, apabila ada yang ingin berkurban, maka apabila telah masuk di Dzul Hijjah, dia tidak boleh menggunting rambutnya atau mengambil bulunya dan menggunting kukunya. Kalau yang seperti ini tidak diperbolehkan padahal dia tidak sedang menunaikan ibadah haji, terlebih lagi bagi yang menunaikan ibadah ihram, tidak diperbolehkan untuk mengambil kukunya. Larangan yang ketiga, ribu memasuki wangi-wangian. Yamtani'ul muhrim min isti'mal al-thayb fi badanihi aw thawbihi. Maka hendaknya seorang yang sedang dalam keadaan ihram menjauhi menggunakan wangi-wangian di tubuhnya atau di pakaiannya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan-larangan ketika ihram, di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. Jangan kalian mengenakan pakaian yang pakaian itu telah tertentu dan za'faron dan waras. Za'faron dan waras itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi, yang baunya harum. Ya, sehingga para ulama memahami yang dimaksud di sini adalah memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Juga berdasarkan hadis Ya'la bin Umayyah. Ketika ada seorang badu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ji'ran. Dia memakai jubah. Jubah ini, pakaiannya ini dilumuri parfum wangi-wangian. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, "Ika tara fi rajulin ahrama fi umratin fi jubbatin ba'dama tadhamma qabl thiyyib." Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu seorang yang dia memulai ihramnya untuk umrah dalam keadaan dia memakai pakaian yang dilumuri wangi-wangian? Yang dilumuri wangi-wangian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma thiyyibul ladzi bika faghsilhu 3 marrat." Adapun parfum wangi-wangian yang ada padamu, maka cucilah sebanyak 3 kali. Amal jubah panziha, walaupun jubah yang kamu gunakan lepaskan, ya, karena tidak boleh seorang memakai yang berjadi. Tumasna fi umratika kama tasna'u fi hajjika. Kemudian engkau melakukan dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan ketika menunaikan ibadah haji. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis-hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan bahwa orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh sama sekali menyentuh wangi-wangian. Jadi kadang-kadang seorang sedang ihram lalu dia mendatangi penjual parfum, mencium parfum sana, parfum sini. Ya, khawatir jangan sampai kemudian dia memegangnya sehingga dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, ya, ketika dia sedang ihram. Namun, rahimakumullah, sebelum ihram, sebelum memulai ihram, dianjurkan, disunnahkan bagi yang memakai wangi-wangian. Jadi misalnya sebelum dia memulai niat ihramnya di Dzulhulaifah, maka sebelum itu dia mandi. Setelah dia mandi, maka dia boleh memakai wangi-wangian. Dia boleh memakai wangi-wangian. Yang jelas sebelum memasuki niat atau sebelum memasuki ihram. Ya, namun hendaknya dijaga. Jika orang memakai wangi-wangian sebelum ihram, hendaknya dia menaruh wangi-wangian tersebut di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan pakaian ihramnya. Karena pakaian ihram itu sama sekali tidak diperbolehkan disentuhkan dengan wangi-wangian. Jadi kalau orang tidak memakai wangi-wangian, maka dia misalnya menaruhnya di bagian kepalanya, karena tidak bersentuhan langsung dengan pakaian ihram, atau di bagian bawah ketiaknya misalnya. Tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan pakaian ihram. Sebab pakaian ihram harus bersih dari wangi-wangian, baik pada saat sedang ihram atau sebelumnya. Ya. Namun apabila seseorang memakai wangi-wangian sebelum ihram, lalu setelah itu dia memasuki amalan ihram, masih ada bekas wangi-wangian tersebut, itu tidak mengapa. Itu tidak memudaratkan. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla yatufa bil bait." Aku dahulu itu memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk ihramnya beliau sebelum beliau memulai ihram. Sebelum beliau memulai ihram, Aisyah memberi wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau tahallul, ya, tahallul yang pertama saat haji, sebelum beliau tawaf di Ka'bah, yaitu tawaf al-ifadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula dalam hadis Aisyah, beliau mengatakan, "Ya'anni anzuru ila wabiyusir jibi fi mafraqin Nabi SAW wa huwa muhrim." Aku melihat kilatan wangi-wangian yang ada di belahan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang menjalankan ihram. Ini menunjukkan bahwa bekas wangi-wangian yang dipakai sebelum ihram masih terlihat setelah ihram, itu tidak mengapa. Dan demikian tidak mengapa sebagaimana manusia melihat kilatan bekas wangwang yang tersebut di bahagian tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang kedua, tahsiyatul muhrim ra'sahu wa wajhahu bimulasik. Seorang yang ihram menutup kepalanya dan wajahnya dengan penutup yang dirancang khusus untuk sebagai penutup kepala. Adapun menutup kepala ini tidak diperbolehkan. Sebab para ulama tentang tidak diperbolehkannya seorang yang sedang ihram menutup kepalanya. Adapun menutup wajah bagi laki-laki terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan di sini beliau menguatkan pendapat bahwa menutup wajah pun bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal yang terlarang dalam ihram, beliau la yalbasul qumus wal anaim. Tidak boleh memakai gamis dan tidak boleh memakai sorban. Tidak boleh memakai sorban menutup kepala. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seseorang yang meninggal dalam keadaan dia sedang ihram. Karena dia diinjak oleh untanya, maka dia meninggal. Sementara dia sedang menjalankan ihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ighsiluhu bima'in ghasidah." Mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara, "Wa kafinuhu fi thawbayhi." Dan kafankanlah dia dengan dua lembar pakaian ihramnya. Wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Jangan kalian menutup kepalanya, dan jangan pula menutup wajahnya. Innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Jadi dia melanjutkan nanti ihramnya di hari kiamat. Dia dibangkitkan seperti kondisi dia dalam keadaan ihram, maka dia dibangkitkan pada zaman juga seperti seorang yang menjalankan ihram. Nah, disebutkan oleh Nabi, jangan kalian menutup kepala. Menunjukkan bahwa seorang dalam keadaan ihram tidak boleh menutup kepalanya dengan sesuatu yang dirancang untuk menutup kepala. Makai kopiah. Atau menggunakan sesuatu sorban. Ya. Atau dalam bentuk gutrah. Atau yang semisalnya. Itu tidak diperbolehkan. Dengan sesuatu yang mulasir, yang menyentuh di kepala. Itu tidak diperbolehkan. Demikian pula dalam hadis ini, dalam riwayat Imam Muslim, jangan kalian menutup wajahnya. Jadi wajah juga tidak diperbolehkan bagi seorang yang punya ihram untuk menutupnya. Meskipun riwayat ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa riwayat yang menjelaskan larangan menutup wajah ini syadz. Ya. Namun sebagian para ulama juga mensahihkan. Syekh Al-Albani mensahihkan riwayat ini. Dan Syekh Abdul Muhsin juga. Beliau mensahihkan riwayat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rahimahullah ta'ala. Jadi intinya tidak diperbolehkan. Menggunakan penutup kepala. Yang nempel di atas kepala kita. Pada saat ihram. Dan tidak boleh pula. Menggunakan penutup wajah. Termasuk di antaranya. Pada saat seorang memakai masker, ya, ketika seorang memakai masker, berdasarkan hadis ini tidak diperbolehkan seorang memakai masker, karena memakai masker tersebut termasuk di antara bentuk menutup wajah, antara bentuk menutup wajahnya. Adapun menggunakan sesuatu yang tidak nempel di kepalanya, seperti payung atau seperti mobil. Atau seperti kemah, ya, atau yang semisalnya, pakaian yang misalnya di ditaruh di atasnya yang tidak diperbolehkan, maka kata beliau tidak mengapa diperbolehkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah dinaungi dengan pakaian ketika beliau melempar jamrah al-aqabah dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ummul Husain. Demikian pula. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Arafah, beliau singgah di Namirah. Namirah itu bukan bagian dari Arafah. Beliau singgah di Namirah, dan disediakan khemah untuk beliau, dan beliau masuk ke dalam khemah tersebut sampai tibanya waktu salatul zuhur, sampai tibanya waktu zawal, sebagaimana diriwayatkan dalam Imam Muslim rahimahullah taala. Yang kelima, larangan yang kelima, yaitu zakar al-makhir ala kullihi al-khamir fi aw ba'dhihi tasrawin wal-khisar wal-jawari wal-sinayah wa-ghairi dhali. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksud pakaian yang berjahit di sini, bukan pakaian yang ada jahitannya. Jadi bukan yang dimaksud pakaian yang berjahit yang dilarang, pakaian yang ada jahitannya. Namun yang dimaksud larangan memakai pakaian berjahit adalah pakaian yang dibentuk sesuai dengan ukuran badan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau misalnya bentuknya itu seperti handuk, kemudian di situ ada bolongnya, kemudian dijahit untuk menutupi apa yang robek dari bentuk yang tersebut, maka tidak mengapa itu boleh meskipun ada jahitannya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah mengenakan pakaian yang memang dibentuk sesuai dengan ukuran tubuh. Memakai baju koko, memakai celana, celana panjang, celana pendek, celana dalam, ini semua tidak diperbolehkan. Memakai kaos kaki, memakai kaos dalam. Jadi ini semua dibentuk sesuai dengan ukuran tubuh, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yalbasul qumus wal al-amaim wal as-sarawilat wal al-baranis wal al-khifaf illa ahadun la yajidun alayhi yalbasul qufain wal yaqta'huma as-sala min al-ka'bayn. Jangan seorang memakai gamis. Gamis itu jubah kalau istilah kita sekarang ini. Jangan memakai sorban. Jangan memakai celana. Jangan memakai burnus. Burnus itu jubah yang biasa dipakai oleh orang-orang Maroko. Jubah yang di belakangnya itu ada topinya, ada penutup kepalanya. Ya, itu namanya burnus. Dan tidak pula diperbolehkan memakai khuf. Memakai khuf, yang dimaksud khuf itu sepatu yang menutupi kaki hingga mati kaki. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun yang terlihat mata kakinya, ini diperbolehkan. Illa ahadun la yajidun alim fal yalbasil khufay. Kecuali seorang dia tidak mendapatkan sendal, maka boleh dia memakai sepatu, tapi dia memakai sepatu itu hingga terlihat kedua mata kakinya. Hingga terlihat kedua mata kakinya. Dan di sini beliau menyebutkan adanya perselisihan di kalangan para ulama. Apabila seorang tidak mendapatkan sandal, sehingga dia harus memakai sepatu, apa hukumnya memotong sepatu hingga terlihat mata kaki? Apakah itu wajib atau tidak diwajibkan? Sebab ada riwayat yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Arafah, beliau mengatakan man lam yajidin na'alaini fal yalbasil khuffain wa man lam yajid izaran fal yalbasil sarawin lil muhrim. Siapa yang tidak mendapati sendal, maka dia boleh memakai khuf. Dalam hadis ini Rasul tidak mengatakan dan hendaknya dia memakainya hingga terlihat kedua mata kakinya. Sehingga beliau di sini berpendapat bahwa sebelumnya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memotong sepatu hingga terlihat kedua mata kaki. Namun kemudian hukum ini beliau ringankan karena beliau berada di Arafah, beliau mengizinkan kepada kaum muslimin memakai sepatu dan tidak diwajibkan untuk memotongnya hingga terlihat mata kakinya. Lalu kata beliau, wal muhrim aqdu atraf al-izar wa shadduhu bi khayt aw hizan aw ma tuhfaz bihi an-nuqud. Dan diperbolehkan bagi seorang memakai ikat pinggang untuk menahan kainnya, untuk menahan kain sarungnya. Yang kita saksikan kaum muslimin sekarang ini, ketika mereka memakai kain sarung atau yang disebut izar, ya, kain izar dalam ihram, maka mereka menahannya dengan sesuatu, ya, yaitu izar, pinggang atau yang semisalnya, dan juga ada kantongnya untuk menyimpan uang atau yang semisalnya. Ini semua diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menggunakan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh seseorang. Yang dibolehkan bagi seorang memakai cincin, memakai jam dan yang semisalnya. Ya, ini semua diperbolehkan. Adapun seorang wanita, dia tetap memakai pakaian yang biasa dia kenakan. Hukumnya boleh. Hanya untuk seorang wanita dua hal yang tidak diperbolehkan. Jadi wanita tidak memakai pakaian dengan ukuran tubuhnya, itu boleh. Ya, dia memakai jubah, silakan. Yang tidak boleh bagi wanita dua hal. Yang pertama, wala tantaqibul muhrimatu, dan yang kedua, wala talbasul quffazain. Tidak boleh bagi wanita menggunakan penutup wajah yang dirancang khusus untuk menutup wajahnya. Yang biasa disebut cadar, tidak diperbolehkan dikenakan wanita selama ihram. Yang kedua, menggunakan penutup tangan atau kaus tangan yang dirancang khusus untuk menutup tangannya. Ini juga tidak diperbolehkan. Namun diperbolehkan bagi seorang wanita, atau bagi seorang wanita yang memang biasa menutup wajahnya, menggunakan pakaian atau kain dari atas kerudungnya dijulurkan ke bawah hingga menutupi wajahnya. Itu yang boleh. Yang tidak diperbolehkan apabila dia menggunakan, ya, kain yang dirancang khusus untuk menutupi wajah. Cadar, itu yang tidak boleh. Tapi di kerudungnya dia menjulurkan ke bawah, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana untuk menutupi tangannya dengan jilbabnya yang panjang, itu juga hukumnya diperbolehkan. Yang tidak boleh memakai kaos tangan. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Jadi sudah berapa disebutkan kalangan ihram? Ada 5. Itu saja. Mengambil atau mencabut, mencukur rambut. Yang kedua, menggunting kuku. Yang ketiga, menggunakan memakai wangi-wangian. Yang keempat, menutup kepala atau demikian pula apa wajah. Yang kelima, memakai pakaian yang berjahit. Nah, 5 larangan ini, dan siapa yang melakukannya karena lupa atau tidak tahu, lupa atau memang tidak tahu hukumnya, maka tidak ada dosa bagi dia dan tidak ada fidyah bagi dia. Ini bagi seorang yang lupa atau dia belum tahu hukumnya. Misalnya dia setelah ihram memakai wangi-wangian. Nah, karena dia tidak mengetahui hukumnya bahwa itu tidak diperbolehkan, apakah dia harus menghukumkan? Oh tidak, tidak ada sama sekali. Cukup dia membersihkan pakaiannya dan menghilangkan wangi-wangian. Seorang menutup kepalanya karena dia tidak tahu, atau dia memakai sorban karena dia tidak tahu, maka diberitahu ini tidak diperbolehkan dan cukup dia meninggalkan itu, dan tidak ada kafarah bagi dia. Ya, dia tidak berdosa karena dia tidak mengetahuinya. Wa 'ala al-jahli idza 'alima wa an-nasi idza dzakara izalat al-libas wa al-ras wa al-thib. Adapun orang yang jahil, kalau dia mengingat hukumnya, atau yang lupa ketika dia mengingatnya, maka setelah dia meninggalkan hal-hal yang terlarang tersebut. Wa man fa'alaha muta'ammidan, namun siapa yang melakukannya karena sengaja, maka dilihat. Dia sengaja melakukan itu, apakah karena uzur atau tidak ada uzur. Nah, ini tinggal dilihat. Kalau dia melakukannya karena uzur, ya, misalnya dia mencukur rambutnya, kenapa? Karena mungkin ada yang ada kotoran yang harus dia hilangkan, atau dia kebanyakan kutu di atas kepalanya, maka diperbolehkan bagi dia mencukur, dan tidak ada dosa bagi dia karena dia dalam keadaan memiliki uzur, namun wajib baginya fidyatul adza. Wajib baginya membayar fidyah yang disebut dengan fidyatul adza. Fidyatul adza itu memilih salah satu dari tiga. Memilih salah satu dari tiga. Yang pertama, menyembelih. Menyembelih seekor kambing yang disembelih di Mekah, dan dagingnya dibagikan kepada penduduk orang-orang miskin yang ada di Mekah. Atau apa? Yang kedua, memberi makan kepada 6 orang miskin. Memberi makan kepada 6 orang miskin. Dan yang ketiga, berpuasa selama 3 hari. Berpuasa selama 3 hari. Orang boleh memilih salah satu di antara 3 ini. Meskipun dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, ketika Ka'ab bin Ujrah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ka'ab bin Ujrah, "Umiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanazaru ala ra'si." Al-qamlu yatanazaru ala wajhi. Aku dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kutu di atas kepalaku itu berjatuhan di wajahku. Saking banyaknya kutu, dia ini selama ihram enggak pernah disisir. Nah, sampai kutu itu berjatuhan. Subhanallah. Saking banyaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah melihat kondisi seperti ini. Apakah kamu punya seekor kambing? Kata dia, saya enggak punya kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sum salati yang kamu afin nasikin li kulli miskin nisfuh." Kalau begitu kamu berpuasa 3 hari atau engkau memberi makan kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan jatah setengah sha'. Setengah sha' itu 2 mud. 2 mud. 1 mud itu ukuran 2 telapak tangan orang dewasa yang tidak terlalu kecil. Diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi ini 3 pilihan. Menyembelih atau berpuasa 3 hari. Atau memberi makan kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan jatah berapa? Setengah sha'. Setengah sha' itu berapa mud? 2 mud. 1 mud itu telapak tangan orang, 2 telapak tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini yang disebut fidyatul adza. Fidyatul adza. Orang boleh memilih satu di antara 3 hal tersebut. Ini kalau seorang melanggar satu di antara 5 pelanggaran yang kita sebutkan. Apabila dia melanggarnya karena uzur, maka tidak ada dosa bagi dia, namun dia tetap wajib membayar fidyah. Apabila dia melanggarnya bukan karena uzur, maka dia berdosa. Dia berdosa karena melanggarnya tanpa uzur, dan juga diwajibkan bagi dia untuk membayar fidyatul adza. Larangan yang ke-6, qatlu saydil bahr. Tinggal sedikit nih. Mau dilanjut atau? Nah, lanjut sedikit ya. Yang ke-6, larangan yang ke-6, membunuh hewan buruan darat. Membunuh hewan buruan darat. Ini tidak diperbolehkan bagi seorang selama dalam statusnya sebagai mukmin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrima 'alaikum saydul barri wa dumtum huruma." Diharamkan atas kalian berburu hewan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Maidah, "Ghairu muhilli as-saydi wa antum hurum." Tidak menghalalkan untuk berburu sementara kalian dalam keadaan berihram. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa idza halaltum fa'tadu. Dan apabila kalian telah dalam kondisi halal tidak lagi ihram, silakan kalian berburu. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tidak diperbolehkannya bagi seorang yang berihram untuk berburu hewan darat. Jadi apa? Hewan laut boleh, berburu ikan paus boleh jika mampu, berburu ikan hiu juga diperbolehkan. Yang tidak boleh berburu hewan darat. Kalau berburu harimau boleh enggak? Hah? Boleh. Hah? Enggak boleh. Kenapa? Iya, harimau itu buruan, hewan buruan. Iya, jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah hewan buruan darat. Kenapa disebut hewan buruan? Disebut hewan buruan karena hewan ini halal untuk dimakan. Dan disebut soi. Ya, karena kalau tidak halal ngapain diburu? Tidak halal ngapain diburu? Bukan hewan buruan namanya. Makanya harimau tidak termasuk pada hewan termasuk yang buruan karena tidak diperbolehkan untuk dimakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khamsun min dawabi kulluhunna fawasik yuqtalna fil hilli wal haram." Bahwa ada 5 jenis hewan, semuanya semua jenis hewan ini fasik dan boleh dibunuh di tanah haram atau di tanah halal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-aqrab, kala jinti, wal hija'a, burung gagawan, wal ghurab, burung gagak, wal fa'ak, tikus, al-kalbul aqur, ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-kalbul aqur serigala, sebagian ulama mengatakan semua jenis hewan buas yang memang apa yang makan dengan taringnya. Setiap jenis hewan buas, ya berarti termasuk dalamnya harimau, kemudian singa dan yang selainnya. Nah, kalau apa? Hina, tahu hina? Tahu ya? Hina, bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Apa itu namanya? Namanya apa? Bahasa Indonesia hiena juga. Iya. Oh iya, hiena ya. Nah, ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab menyebutnya boga. Boga. Ya. Apakah ini termasuk hewan buruan? Ini berselisih para ulama. Namun ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menghalalkan boga. Boga itu yang disebut hiena itu. Ya, maka jika hadis ini sahih, dan itu sahih disahkan oleh para ulama, berarti menunjukkan pengkhususan binatang ini dari hewan-hewan buas yang lain yang tidak diperbolehkan. Ya, apabila hadis ini sahih menunjukkan bahwa hiena termasuk hewan yang dikhususkan yang diperbolehkan. Padahal kalau kita lihat hiena ini lebih ganas dari hewan-hewan buas yang lainnya. Biasanya harimau takut pada hiena. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah, namun karena jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, kita pun mengatakan diperbolehkan. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, tidak diperbolehkan berburu hewan darat yang memang dihalalkan untuk dimakan. Dan bahkan seorang yang dalam keadaan ihram tidak boleh berburu, dan tidak boleh memakan buruan, hewan buruan, apabila dia ikut andil dalam hal ditangkapnya hewan buruan tersebut. Misalnya dia sedang ihram, kalau di situ ada orang yang tidak sedang ihram, dia mengatakan, gimana kalau kamu tangkap itu sana ada zebra, dia tangkap, akhirnya dia mengejarnya dan menangkapnya. Boleh nggak bagi orang yang mengisyaratkan itu untuk memakannya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Atau misalnya orang yang halal, dia mengejar hewan buruan, tujuannya adalah untuk memberi hadiah kepada orang yang sedang ihram. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam hadis Sa'ad bin Jathamah radhiyallahu an, beliau menghadiahkan zebra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zebra itu namanya Himar Wahsy. Beliau menghadiahkan zebra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berburu. Maka ditolak oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lam naruddahu alayka illa anna hurum." Kami tidaklah menolak pemberianmu ini melainkan disebabkan karena kami dalam keadaan ihram. Dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Abu Qatadah sedang berburu hewan atau kuda zebra ini dan dia tidak dalam keadaan berihram, maka Rasulullah SAW ketika kuda zebra ini sudah ditangkap dan dimasak demikian rupa menjadi makanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang sedang melakukan ihram, kata beliau, "Hal minkum ahadun amarahu wa asyara ilaihi bi syai'?" Apakah ada di antara kalian yang memerintahkan Abu Qatadah untuk menangkap kuda zebra itu ataukah memberi isyarat? Kata para sahabat, "Oh, enggak ada di antara kami yang demikian." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu ma baqiya min lahmihi." Kalau begitu silakan kalian makan. Nah, dia tidak ada yang memerintah, tidak ada yang beri isyarat, dan kuda itu memang untuk dia. Kebetulan begitu jadi, datang orang-orang yang sudah melakukan ihram, sementara mereka tidak ada sangkut pautnya dengan hewan buruan tersebut, maka hukumnya boleh untuk dimakan. Hukumnya boleh untuk dimakan. Ini masyarakat rahimakumullah berkenaan tentang membunuh berburu dengan hewan darat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi seorang yang melanggar, apa kafarahnya, apa tebusannya bagi seorang yang berburu dalam keadaan ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 95, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan jazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah." أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. Maka Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuhnya berburu dengan hewan darat di antara kalian dengan sengaja, jazaa'un, balasannya atau tebusannya, mithlu ma qatala minan na'am, seperti apa yang dia bunuh dari hewan buruan tersebut, maka dibalas dia harus membayar dam yang semisal dari hewan ternak. Yang dimaksud na'am itu adalah unta, sapi, dan kambing. Itu namanya an-na'am. Jamaknya al-an'am. Ya. Apabila seorang membunuh atau berburu dengan hewan, maka balasannya, maka dia harus menggantinya dari hewan ternak. Umumihi dawa adlin minkum hadyan balighal Ka'bah. Di mana yang akan menetapkan hukum, ya, apa yang harus dia tebus, yang jadikan sebagai tebusan, dua orang yang adil di antara kalian. Ya, dua orang yang adil di antara kalian. Hadyan balighal Ka'bah, sebagai hadi yang akan disembelih di haram. Ka'bah maksudnya di haram. Jadi yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, ketika seseorang berburu, dilihat ketika dia mendapatkan buruan tersebut. Buruan apa? Misalnya apakah dari jenis burung atau dari jenis hewan melata. Kalau dari jenis hewan melata, maka dilihat apa yang dia buru. Misalnya kalau dia berburu kijang, kijang ini mirip kambing, berarti dia harus menebus kambing. Misalnya dia berburu banteng ini mirip sapi, berarti dia harus berburu apa? Dia harus menebus dengan menyembelih seekor sapi. Jadi dilihat dari kemiripannya. Demikian pula dalam hal burung. Misalnya kalau burungnya itu kecil seperti burung merpati, maka dia harus menebus dengan membayar kambing, ya, membayar dam seekor kambing. kalau misalnya lebih besar dari apa di merpati, misalnya burung unta yang mirip unta, berarti dia harus menyebutnya dengan unta. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kafarah pun kamu miskin, kalau tidak ada pembelian, maka kafarah dengan memberi makan orang miskin. Caranya gimana? Lihat, misalnya tidak ada pembelian, padahal dia harus menyembelih satu ekor unta, karena yang dia buru adalah burung unta, maka dia harus menyembelih satu ekor unta. Dia tidak mendapatkan unta. Caranya apa? Memberi makan orang miskin. Gimana itu? Dia lihat dulu, harga unta itu berapa? Misalnya harga unta itu 20 juta. Harga unta 20 juta. Maka 20 juta inilah yang nanti yang akan diberi makan kepada orang miskin. Sebanyak 20 juta. Jadi jangan main-main, jangan asal berburu, ya. Jangan kalian haram. Jadi yang sejumlah dengan berapa harga dari hewan ternak tersebut. Kalau adu dari kesiaman atau yang seimbang dengan berpuasa. Karena setiap hari itu ukurannya 2 mud. 20 juta. Untuk menghabiskan 2 mud ini butuh berapa hari? Ya. Misalnya 2 mud ini ya, 20 juta ini kalau dibelikan setiap hari 2 mud menghabiskan berapa? Setengah tahun misalnya, 6 bulan. Misalnya kalau habis, maka 6 bulan itu dia harus berpuasa. 6 bulan dia harus berpuasa. Liyadzuqa wabala amri, agar dia merasakan akibat dari perbuatannya. Ya, jangan main-main dengan pelanggarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika dia menyembelih, maka dia sembelih, dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari daging tersebut. Diberikan kepada orang-orang miskin yang tinggal di Makkah. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau misalnya seseorang berburu tapi dia lupa, atau dia keliru akhirnya membunuh hewan buruan tersebut, padahal dia tidak ada tujuannya untuk berburu, maka terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, dalam hal ini sebagian para ulama mengatakan bahwa yang mendapatkan penghapusan adalah seorang yang melakukannya dengan sengaja, adapun seorang yang lupa atau seorang yang tidak sengaja sehingga dia membunuh hewan, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk membayar tebusan tersebut. Kemudian yang ketujuh, akad nikah tidak boleh akad nikah selama dalam keadaan ihram, dan tidak boleh menjadi wali selama dalam keadaan ihram, dan tidak boleh melamar selama dalam keadaan ihram. Ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim la yunkihu la yakhthub. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, maksudnya akad nikah, dan tidak boleh menikahkan, maksudnya sebagai wali, dan tidak boleh melamar. Jadi yang hubungannya dengan proses pernikahan selama dalam ihram, semuanya tidak diperbolehkan. Semuanya tidak diperbolehkan. Kalau misalnya seorang sedang melakukan ihram, lalu dia tertarik dengan anaknya orang, supaya kemudian tidak diambil oleh yang lain, maka dia sedang melamar di tempat itu juga, sementara dia sedang ihram, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, apabila terjadi akad dalam kondisi ihram, akad tersebut hukumnya tidak sah. Akad tersebut hukumnya tidak sah sehingga harus diperbaharui kembali setelah dia dalam keadaan halal. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bolehnya menikah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah di saat Nabi dalam keadaan ihram. Namun hadis ini terjadi kekeliruan dalam periwayatan. Ibnu Abbas keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Sebab Maimunah radhiyallahu anha, dia yang mengalami kejadian tersebut, beliau yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Ditambah lagi Abu Rafi' yang menjadi utusan, ya, dia yang mengurus proses pernikahan tersebut, menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Namun Ibnu Abbas keliru. Beliau menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam keadaan ihram. Hal ini disebabkan karena proses pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Maimunah dengan ihramnya beliau memang berdekatan. Jadi terjadi akad nikah dulu, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram. Jadi akad nikah itu sudah terjadi di luar ihram. Yang ke-8 dan yang ke-9 dari larangan ihram yang terakhir, dilarang berzina, bersetubuh. Dan dilarang melakukan hal-hal yang sifatnya mubasyarah, bersumbu, seperti mencium atau memeluk yang semisalnya. Ini semua tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj." Haji itu bulan-bulan yang telah ditetapkan. Siapa yang Allah wajibkan dan Allah tetapkan baginya haji, maka tidak boleh bagi dia untuk berbuat rafat. Yang dimaksud ar-rafat al-istimta'u bin-nisa'i bil-jima'i fil-fardi aw al-mubasyarah fi madunahu. Ya, termasuk di antara rafat yang terlarang adalah bersetubuh atau bersumbu rayu, ya, atau berbicara tentang wanita. Ya, berbicara tentang wanita. Ihram membicarakan tentang urusan wanita. Berbicara tentang syahwat. Ini ma'asyal ikhwah rahimakumullah tidak diperbolehkan. Jadi, perbolehkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang seseorang untuk menikahi istrinya, berzina, bersetubuh ini merupakan satu-satunya larangan ketika ihram yang apabila seorang melakukannya menyebabkan batalnya haji yang dikerjakan. Ini satu-satunya, yaitu bersetubuh, ya, yaitu bersetubuh. Dan apabila seorang bersetubuh dalam keadaan ihram, maka dilihat keadaannya. Apabila dia bersetubuh sebelum tahallul yang pertama. Tahallul kan ada dua, ada tahallul, kedua ada tahallul yang pertama. Sebelum tahallul yang pertama, misalnya sedang wukuf atau sedang mabit di Muzdalifah, maka dia melakukan hal ini, bersetubuh dengan istrinya. Dia melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran bersetubuh ini menyebabkan hajinya menjadi fasid. Dia rusak hajinya. Karena hajinya rusak pada tahun itu, dia berkewajiban untuk mengganti tahun yang akan datang. Berkewajiban untuk mengganti tahun yang akan datang. Kemudian, dan dia wajib hukumnya untuk melanjutkan hajinya. Jadi meskipun hajinya rusak, tapi wajib baginya untuk melanjutkan sampai selesai. Padahal rusak hajinya, tetap diperintahkan untuk menyempurnakan hingga selesai, meskipun tidak sah. Ya. Ditambah lagi berkewajiban untuk membayar dam. Damnya adalah seekor unta. Damnya yang harus dikeluarkan adalah satu ekor unta. Jadi sangat berat ya akibatnya kalau sampai dia mendatangi istrinya sebelum tahallul pertama. Rukun hajinya, kemudian dia harus menyempurnakan, kemudian dia harus mengganti di tahun yang berikutnya, kemudian dia harus membayar dam seekor unta. Tapi kalau dia mendatangi istrinya setelah tahallul yang pertama dan sebelum tahallul yang kedua, yaitu dia sebelum tawaf ifadah, maka yang wajib bagi dia adalah seekor kambing. Yang wajib bagi dia adalah dia dengan seekor kambing. Ini wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Hal-hal yang masih kurang kita disempurnakan nanti di pertemuan yang berikutnya, karena juga kita sudah 10 lewat. Insyaallah kita beristirahat, dan pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki pembahasan cara umrah dan haji secara berurutan. Jadi kita sudah mengetahui secara umum mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian kita akan menjelaskannya secara berurutan agar kemudian jelas bagi kita penggambaran cara pelaksanaan haji dan umrah tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khani bidin azani wa zakumullah. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sesi yang ketiga pada hari ini.